إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an ad-Dawa'i Syafi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau masih membicarakan tentang kejelekan-kejelekan maksiat. فصل المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا. Pasal bahwa kemaksiatan akan menghilangkan barakah dari dua sisi, barakat ad-din wa barakat ad-dunya. Akan menghilangkan barakah agama dan akan menghilangkan barakah dunia. Allah rahimahullah, wa min 'uqubatiha annaha tamhaqu barakata al-'umr wa barakata ar-rizq wa barakata al-'ilm wa barakata al-'amal wa barakata at-ta'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa di antara akibat-akibat jelek kemaksiatan adalah akan menghilangkan barakah umur, akan menghilangkan barakah rezeki, akan menghilangkan barakah ilmu, akan menghilangkan barakah amal, dan akan menghilangkan barakah ta'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau barakah dicabut, maka niscaya umur yang panjang tidak akan membawa manfaat yang banyak. Kalau dicabut barakah rizki, maka rizki yang banyak enggak akan membawa manfaat apa-apa. Kalau tercabut barakahnya. Demikian pula barakah al-ilm. Ilmu yang banyak akan sia-sia. La fa'idata fih. ketika barokahnya tercabut. Demikian pula amalan-amalan walaupun banyak akan sia-sia kalau tidak barokah. Wa kadzalika ath-thah, demikian pula segala ketaatan-ketaatan akan hilang barokahnya ketika dia mencampurinya dengan kemaksiatan dan dosa. Wa bil jumlati tamhaku barakat ad-dini wad-dunya. Secara ringkasnya, bahwa kemaksiatan akan menghilangkan barakah agama dan barakah dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Oleh karena itu engkau tidak akan dapati yang paling sedikit barakahnya dalam umurnya, dalam agamanya dan dunianya daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kadar kemaksiatannya, maka segitulah akan tercabut barakahnya. Semakin besar maksiatnya, semakin banyak kemaksiatannya, maka yang tercabut dari barakahnya juga semakin besar dan semakin banyak. Na'udzubillah. وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِمَعَاصِ الْخَلْقِ. Bahkan, tidaklah hilang barakah di bumi ini, kecuali karena kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada makhluk. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ min as-sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya dibuka barakah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau mantuknya yang terucap, lafadznya menyatakan kalau beriman dan bertakwa, akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Maka mafhumnya adalah, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, akan ditutup pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Makanya diakhiri atau diikuti dengan ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan, kata Allah. Maka kami turunkan azab kepada mereka dalam berbagai macam bentuk-bentuk azab. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Kalau saja mereka mau istiqamah di atas jalan ini dengan alif dan lam, al-tariqati, ini jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa allau istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau saja mereka mau istiqamah di atas jalan ini, kami akan tuangkan pada mereka air yang segar untuk mereka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, jangan remehkan nilainya air yang segar. Kita bisa tahu betapa berharganya air yang segar ketika kita berbuka puasa. Seharian kita enggak minum, kemudian begitu maghrib kita minum air putih saja, nikmatnya bukan main. Bagaimana kalau Allah tidak tuangkan air dan Allah hentikan hujan, Allah jadikan sumur-sumur kering? Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fiikum. Allah katakan wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau saja mereka mau istiqamah di atas jalan ini, kami akan tuangkan pada mereka air yang menyegarkan. Dan kami akan uji mereka padanya, kata Allah. Wa innal abda la yahrumu rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan sesungguhnya kadang seorang hamba terhalang dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Kadang seorang hamba terhalang dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Wa fil hadis, Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqu Allah wa ajmilu fi at-talab fa innahu la yunalu ma 'inda Allah illa bi ta'atihi. Wa inna Allah ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi ash-shakk was-sukhti. Ikhwan bin a'azakumullah, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij ahadis Mishkatul Faqr atau Mushkilatul Faqr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruhul qudus nafatha fi ru'i. Ruhul qudus Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam hatiku. Ru'i adalah jiwaku atau hatiku. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya seorang atau satu jiwa enggak akan mati sampai sempurna rezekinya. Ini sampai rezekinya diberikan secara lengkap sempurna. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan mintalah dan carilah dengan baik-baik. Karena talab bisa bermakna meminta, bisa bermakna mencari. Dan dua-duanya tidak salah dalam hal ini. Artinya ajmilu, memintalah dengan baik, atau carilah dengan baik rezeki itu. Yani dengan yang halal. Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, meratap di hadapannya. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya enggak akan bisa dicapai apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bita'atih. Sesungguhnya tidaklah akan bisa dicapai apa yang ada di sisi Allah, enggak akan bisa digapai apa yang di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Wa inna Allah ja'ala ar-ruh wal farah. Saya ulangi. Inna Allah ja'ala ar-ruh wal farah fi ar-ridha wal yaqin. Allah telah menjadikan ar-rauh wal farah. Bukan ruh, tapi ar-rauh. Ar-rauh dari kata raha. Ketenangan. Ketenteraman. Wal farah, kebahagiaan. Allah jadikan ketenteraman dan kebahagiaan itu pada keridhaan dan keyakinan. وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالصُّخْطِ. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan alham, kegundah gulanaan, kegelisahan, walhuzn, kesedihan, فِي الشَّكِّ وَالصُّخْطِ, dalam keraguan dan dalam kemarahan. Marah dengan makna tidak ridho. Marah dengan makna tidak terima. Masya Allah. Kalimat yang indah. dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa yang namanya rizki akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Enggak kurang, enggak lebih. Kamu mati-matian banting tulang peras keringat, kamu menjalani sesuatu yang haram, dosa, kemaksiatan, dusta, segala macam, ya segitu yang kamu dapatkan. Kamu mencarinya dengan yang halal, dengan yang baik, dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya segitu yang sudah tercatat. Maka kata Nabi, ajmilu fit talab, baik-baiklah dalam mencari, baik-baiklah dalam meminta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meminta dengan baik? Dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fainahu la yunal, enggak akan bisa digapai, enggak akan bisa dicapai apa yang di sisi Allah kecuali dengan taat. Kemudian dikatakan bahwa Allah sudah menjadikan yang namanya ruh wal farah, ketenteraman dan kebahagiaan, pada keridhaan dan keyakinan. Kalau dia ridha dan dia yakin, hati menjadi tenteram, hidup bahagia. Tetapi kalau dikatakan orang tersebut tidak terima, tidak ridha, tidak yakin, maka yang terjadi adalah kesedihan, kegelisahan, ketakutan, gundah-gulana, dan sejenisnya. Karena ragu. Usut. Dan karena marah, jengkel dengan apa yang dia terima. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebut dua kata. Yang satu untuk apa yang telah terjadi. Yang satunya untuk apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi, ridhoilah. Seberapa Allah kasih untukmu, terimalah dengan ridho. Yang kedua, untuk yang akan datang, yakinlah Allah akan berikan jalan keluar. Yakinlah Allah akan berikan apa yang Allah janjikan. Jangan khawatir, jangan takut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka pepatah yang mereka tulis, yang mereka kasih bingkai dan figura, yang katanya ucapan fulan, itu ada di dalam hadis ini. Tidak baru. Bukan baru. Yaitu kalimat yang berkata, penyesalanmu dengan apa yang kemarin dan kekhawatiranmu pada yang akan datang adalah dua pencuri yang akan mencuri kebahagiaanmu hari ini. Oh, hebat sekali kan kata-katanya, kata-kata mutiara ini. Disebut orangnya, orang barat sana, fulan. Katanya, kegelisahanmu atau kejengkelanmu dengan apa yang telah lewat dan kekhawatiranmu atas apa yang akan datang menghilangkan kebahagiaanmu hari ini. Ya. Itu sudah, barakallahu fikum. Ya. Sudah diungkapkan dengan ungkapan yang lebih bagus, lebih lengkap. Dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tidak dikaitkan sama sekali dengan agama ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini lebih lengkap, lebih sempurna. Jarallah ar-ruha wal farah fir ridha wal yaqin. Allah menjadikan ketenteraman dan kebahagiaan adalah pada orang yang memiliki keridhaan dan keyakinan. Keridhaan tentang apa yang telah lewat dan yakin atas apa yang akan datang. Barakallahu fikum. Kalau dibalik, tidak ridho dengan apa yang telah lewat, isinya jengkel, marah, menggerutu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Hati jadi sempit, sedih, gelisah, dan seterusnya. Demikian pula yang kedua, tidak yakin dengan apa yang akan datang. Kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan, nanti bagaimana. Akhirnya hari ini, engkau tidak bisa bahagia. Tidak bisa tenteram. Mengapa? Jengkel dengan yang kemarin. Dan gelisah dengan apa yang akan datang besok. Maka barakallahu fikum. Jadilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yaitu ridailah dengan apa yang Allah beri. Dan kemudian yakinlah dengan apa yang Allah kasih. InsyaAllah hidupmu akan tenteram. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد. Telah lewat أثر yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab الزهد. أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. أعوذ بالله. Aku adalah Allah. Jika aku ridha, kata Allah, aku akan berikan barakah dan barakahku tidak ada akhirnya, kata Allah. Enggak ada ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu, dan kalau aku murka, kata Allah, kalau aku marah, maka aku melaknat. Dan la'nati tudriku sabi' min al-walad, dan la'natku akan berpengaruh sampai turunan ketujuh. A'udzu billahi min dzalik. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan membuat Allah murka. Sehingga Allah melaknat. Jadikanlah Allah ridha. Sehingga Allah berikan barakah. Sudah kita sampaikan berkali-kali. Bahwa harta, barakallahu fikum, bukan penyebab kebahagiaan. Kebahagiaan itu ketika kita ridha dengan apa yang Allah beri. Kebahagiaan itu ketika kita yakin dengan apa yang Allah akan berikan. Sehingga dia tenang, tenteram. Hidup bahagia. Tetapi kalau selalu berburuk sangka. Bagaimana kalau Allah begini kan? Bagaimana kalau begitu? Selalu dalam was-was. Kalau tidak ridha dengan apa yang Allah beri. Selalu dalam keadaan sempit hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakah Allah tiada akhirnya, sangat luasnya. Walaisa sa'atul rizki wal amal bikathratih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ingat, bukanlah luasnya rizki itu dengan banyaknya jumlah. Ada seseorang yang mendapatkan warisan tak terhitung dan susah disebut dengan angka, saking banyaknya. Tetapi stres. Karena sengketa yang terjadi di keluarganya. Kasihan. Sempit dada, sempit hati, jengkel, marah, bertikai, dan seterusnya. Bahkan di sebagian mereka di luar kaum muslimin sampai terjadi saling bunuh karena harta. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Sebaliknya mereka yang mendapatkan cukup, tidak perlu didefinisikan kata-kata cukup. Artinya enggak bisa didefinisikan dengan angka berapa. Enggak bisa. Seperti garam. dalam masakan. Setiap orang membuat satu resep, mesti garam secukupnya. Gak bilang sesendok, gak bilang setengah sendok, gak bilang seon. Nah, ya. Mengapa? Ya takarannya ya secukupnya. Ya. Kalau sudah cukup, ya sudah, alhamdulillah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka kalau kita diberi oleh Allah cukup, syukurilah. Ya. Seberapa itu? Setiap orang yang nerima, setiap orang yang ridha dengan apa yang Allah beri, dia berarti merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan itu yang membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Wala tulul umur bikasrati syuhuri wal a'mal wal a'wam. Demikian pula barokah umur. Bukan barokahnya umur adalah dengan banyaknya bulan-bulan, banyaknya tahun-tahun. Bukan. Walakin sa'atu rizki bil barakati fih wassa'at al-umur bi barakati fiha. Tetapi luasnya rizki adalah dengan barakah. Luasnya umur juga dengan barakah. Seminggunya si fulan dengan seminggunya si Alan. Sepekannya si fulan dengan sepekannya si Alan. Yang mendapat barokah dengan yang tidak mendapat barokah. Lihatlah. Akan berbeda. Si fulan dalam sepekan karena mendapatkan barokah, dia bisa mencari maisyah buat keluarganya. Dia bisa mendapatkan tambahan ilmu. Dia bisa mendapatkan tambahan pahala, dia bisa beribadah dengan baik, bahkan dia bisa berpuasa Senin Kemisnya, dia bisa qiyamul lailnya, dia masya Allah, dunia wal akhirah. Sedangkan si Alan, 7 hari yang sama, tidak mendapatkan apa-apa. La dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, sama-sama 7 hari. Tetapi na'udzubillah, diisi dengan kesia-siaan. Diisi dengan kekosongan. Tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan ma'isyah dunia. Tidak mendapatkan assalamualaikum warahmatullahi. Demikian pula tadi rizki. Dia mendapatkan 100 ribu rupiah. Dia mendapatkan 100 rupiah yang sama jumlahnya. Persis. Yang ini barakah. Yang ini tidak barakah. Yang barakah ini masya Allah, dengan itu dia bisa sedekah. Dengan itu dia bisa membeli sesuatu yang bermanfaat. Dengan itu dia bisa membantu keluarganya. Masya Allah. Pulang bawa telur. Walaupun mungkin 2 biji, 3 biji. Dengan membawa mie instan. Dengan bawa beras. Secukupnya. Kemudian di jalan ada pengemis, dia berikan. Pulang makan. Anak-anaknya gembira, istrinya gembira. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang kedua, sama-sama 100 ribu. Dia berpikir dengan memasang undian akan bertambah banyak. Hilang sebagian. Penasaran. Pasang lagi yang kedua, semakin hilang. Pulang kelaparan, dimarahi istrinya. Anaknya menangis. Bi, makan, lapar. Kasihan, sengsara. Padahal mendapatkan uang yang sama. Ikhwan ibn na'azukullahi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqad taqaddama anna umra al-'abdi huwa muddatu hayatih. Sudah lewat pembahasan bahwa umur seorang hamba adalah panjangnya kehidupan. Wala hayata liman a'rada 'anillahi washtaghala bighairihi. Maka tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan lainnya. Khana bin na'azakumullah, sekarang Ibnu Qayyim akan membahas dari sisi lain. Berarti dari sisi penggunaannya bermanfaat dunia dan akhirat. Ternyata masalah umur tadi barakallahu fikum ada barokah dari sisi lain. Bukan hanya 7 hari yang sama mendapatkan sekian keuntungan dunia dan akhirat, bukan hanya itu. Tetapi dia telah wafat, tetapi pahalanya terus mengalir, itu juga barokah. Seakan-akan dia masih hidup. Seakan-akan masih hidup. Ucapannya terus disampaikan pada orang lain. Kitabnya terus dibaca oleh orang lain. Rekamannya terus didengarkan oleh orang lain. Masya Allah, umurnya barokah. Seakan-akan dia masih hidup, padahal orang yang sudah wafat. Tetapi, nasihat-nasihatnya, tulisan-tulisannya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, terus bermanfaat. Anak-anaknya terus melanjutkan perjuangan bapaknya. Ini barokah juga. Yang seakan-akan umurnya tidak pernah berakhir. Terus bersambung, bersambung, bersambung. Karena anak-anaknya melanjutkan perjuangannya. Kitab-kitabnya dimanfaatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya mereka-mereka yang a'rada 'anillah, yang berpaling dari Allah, washtaghala bighairi, dan sibuk dengan selain Allah, maka kehidupannya seakan-akan tidak hidup. Karena kehidupannya sia-sia. Bal hayatul ba'im khairun min hayatih. Bahkan kehidupan binatang ternak, maaf-maaf, lebih baik dari kehidupannya. Masya Allah, kehidupan ayam petelur bermanfaat telurnya untuk kaum muslimin. Kehidupan sapi perah susunya bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi kehidupan mereka yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu a'radu 'anillah, berpaling dari Allah, apa manfaatnya untuk manusia? Tidak ada manfaat apapun. Apa perannya dalam kehidupan ini? Tidak ada peran apa-apa. Malah merusak, mengacau di dunia ini. Fa'inna hayatal insani bihayati qalbihi wa ruhihi. Karena kehidupan manusia itu dikatakan hidup kalau hatinya hidup. Kalau jiwanya hidup. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Maka enggak ada kehidupan hati kecuali dengan mengenali Allah, penciptanya, yang dicintainya, dan beribadatan kepadanya. Itu kehidupan hati. Kalau tanpa ada kehidupan hati, maka sama dengan orang mati. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka, orang-orang kafir, dengan amwatun ghairu ahya. Mereka mati, mereka tidak hidup. Padahal mereka berjalan di muka bumi, tapi Allah katakan dengan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayat-mayat berjalan. Dan Allah hibur nabinya dengan kalimat, wama anta bimusmi'in man fil kubur, wahai Nabi, engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Apa maknanya? Ketika Nabi menasihati musyrikin, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada agama ini, mengajak untuk beribadah pada Allah, mereka tidak menggubris, mereka tidak mendengar, mereka tidak mau menuruti nasihat Rasulullah SAW, mereka bahkan menentangnya, memusuhinya, dan seterusnya. Apa kata Allah? Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang-orang di kubur itu mendengar. Padahal yang dimaksud musyrikin. Dalam tafsir yang dimaksud adalah mereka musyrikin. Allah juluki man fil kubur. Mereka itu seperti orang mati. Karena hatinya mati. Hati yang hidup. Orang yang hidup kalau hatinya hidup. Orang dikatakan hidup kalau hatinya hidup. Yaitu hidup dengan mengenali Allah, mencintai Allah, beribadat kepada Allah, kembali kepada Allah, wa tumanninah bi dzikri, dan tenteram dengan menyebut nama Allah, wal unsu bi qurbihi, dan senang kalau dekat dengan Allah. Wa man faqada hadhihi al hayata faqad al khair kullahu. Siapa yang kehilangan kehidupan hati yang seperti ini, maka dia kehilangan kehidupan seluruhnya. Siapa yang kehilangan kehidupan hati yang seperti ini? Mengenali Allah, cinta pada Allah, beribadah pada Allah, senang untuk dekat dengan Allah, senang berzikir, menyebut Allah, tenteram dengan kedekatannya pada Allah. Kalau tidak memiliki ini, berarti menghilangkan atau tidak memiliki segala kebaikan. Walau tu'awwid 'anha bima tu'awwid fi dunya, walaupun diganti dengan apapun dari dunia. Balaisat ad-dunya bi ajma'iha 'iwadan 'an hadhihi. Bahkan dunia seisinya enggak bisa menggantikan kehidupan hati ini tadi. Kalau hatinya mati, percuma banyaknya dunia. La fa'idata fih, enggak ada manfaatnya. Enggak ada ketentraman di dalamnya. Jangan heran kalau kebanyakan mereka mati overdosis. Orang-orang kaya tapi enggak punya agama, enggak punya kehidupan hati. Fa min kulli syai'in yafutul 'abdu 'iwad. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwid 'anhu syai'un al-batta. Maka segala sesuatu yang hilang tadi tidak akan bisa digantikan. Fa min kulli syai'in yafutul 'abda 'iwadun. Tidak ada yang bisa menggantikan kalau sudah seseorang kehilangan kehidupan hati. Enggak bisa digantikan dengan apapun. Wa idza fatahu Allah, kalau sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, dan dia tidak lagi dekat dengan Allah, tidak lagi ingat kepada Allah, tidak lagi dia sama sekali peduli dengan syariat Allah, maka enggak bisa digantikan dengan apapun sama sekali. Albatta. Wa kaifa yu'awwadu al-faqir bidzat anil ghani bidzat. Bagaimana mungkin menggantikan atau bagaimana mungkin digantikan al-faqir bidzat, yang sangat fakir secara zatnya? Bagaimana bisa menggantikan yang maha kaya secara zatnya? Enggak mungkin. Mustahil. Wal 'ajizu bidzat anil qadir bidzat. Bagaimana mungkin bisa digantikan yang lemah secara zatnya? Apakah bisa menggantikan yang maha kuasa secara zatnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika hati kehilangan Rabbnya, ketika hati sudah lupa kepada Allah, mau digantikan dengan apa? Oh, aduh, kalau saya dekat dengan anak saya tentram. Kalau saya dekat dengan istri saya tentram. Kalau saya dekat dengan orang yang saya cintai, tentram. Walaupun tidak dekat dengan Allah, kadzab. Kadzabun asyir. Dusta lagi jahat. Kenyataannya enggak bisa digantikan. Enggak ada ketenteraman kecuali ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hatinya telah mati, tidak kenal Allah, lihat saja apa yang ada di wajahnya, apa yang ada di tubuhnya, apa yang ada di hadapan kehidupan zahirnya, semuanya adalah bohong. Hatinya tidak demikian. Hatinya tidak demikian. Buktinya terlalu banyak untuk diungkapkan. Buktinya terlalu banyak. Mereka enggak mendapatkan ketenteraman. Sudah kita contohkan sekian kali. Mereka yang bunuh diri, mereka yang overdosis, mereka yang na'udzubillah mencari ketenteraman lain. Bahkan mencari sekian banyak hiburan-hiburan. Yang haram tentunya. Khomernya, zinanya, di diskotik, klub malam, segala macam. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan gundah gulana yang ada di hati mereka. Tetapi sesaat ketika minum khomer, dia lupa. Ketika hilang pengaruh khomernya, kembali stres. Kembali gelisah. Bahkan mereka bikin pub-pub di dekat gereja mereka. Dan itu disaksikan di negeri-negeri kafir sana oleh orang yang melihatnya. Dan ditanya, mengapa di dekat gereja masih ada pub tempat minum khamr? Kata mereka, ini orang kafir sendiri yang jawab. Kami tidak bisa menerima ucapan pendeta, ocehan pendeta katanya. Kami lupakan dengan khamr. Sehingga keluar dari gereja, masuk ke pub. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah ini dan kemudian berhati-hatilah menjaga jiwa ini. Jangan sampai dirusak dengan maksiat-maksiat yang akhirnya menjauhkan dari Allah, menghilangkan barakah kehidupan, menghilangkan barakah rizki, menghilangkan barakah umur. Maghrib jam berapa? Masih ada waktu? Hah? Baik. Kita lanjutkan. Maka diulang-ulang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana bisa menggantikan zat Allah yang maha mulia dengan zat makhluk yang fakir? Bagaimana bisa menggantikan Allah yang maha kuasa dengan makhluk yang sangat lemah? Wal mayyit anil hayy alladzi la yamut, bagaimana bisa membandingkan yang mati dengan yang maha hidup? Bagaimana kalau anak yang kamu cintai ternyata Allah cabut dan Allah wafatkan? Bagaimana kalau istrimu yang kamu katakan ini penteram hatiku kemudian Allah cabut? Semuanya sementara, semuanya sirna. Apa kamu dibandingkan yang akan mati dan yang maha hidup? Wal makhluqu anil khaliq, bagaimana membandingkan antara makhluk dengan khaliq? Apakah bisa menggantikan al khaliq dengan makhluk? Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dhatih albatta amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi dhatih. Apakah bisa menggantikan sesuatu yang enggak ada wujudnya? Artinya wujudnya wujud yang sementara, enggak ada wujud hakiki. Wala syai'a lahu min dhatih, bahkan enggak ada apa-apanya. Akan menggantikan Allah yang ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu, yang kekayaannya, kecukupannya, kehidupannya, kesempurnaannya, keberadaannya, dan rahmatnya merupakan konsekuensi zatnya atau merupakan sifat aslinya, sifat zatnya. Al-wujud. Ada wajibul wujud. Ada mungkinul wujud. Keberadaan itu ada yang mungkin ada yang pasti ada. Yang pasti dan mesti ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu wujubul wujud. Sedangkan manusia bisa ada, bisa tidak. Tadinya tidak ada, kemudian ada dan kembali tidak ada. Ikhwanu minna a'azakumullah. Minha khalaqnahum, dari tanah kami ciptakan. Wa minha nu'iduhum, dan kepada tanah pula kami kembalikan. Wa minha nu'iduhum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan kembalikan sekali lagi. Sedangkan keberadaan Allah min lawazimi dzatih, wa kaifa yu'awwadhu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulku as-samawati wal ard. Apakah bisa menggantikan yang tidak memiliki sebiji darah pun, menggantikan Allah yang maha memiliki seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi? Wa inama kanat ma'siyatullahi sababan limahqi barakati rizqi wal ajal, lianna syaitan muwakkalun biha wa bi ashabiha fasultanuhu alaihim. وحوالته على هذا الديوان وآله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. Dan kenapa maksiat itu menjadi sebab tercabutnya barokah rezeki dan barokah umur? Karena syaitan memang ditakdirkan untuk menggiring golongan-golongannya, pengikut-pengikutnya. Maka yang akan menjadi pemimpin mereka, ahli maksiat, adalah syaitan. Sultanuhu alaihim syaitan. Wa hawalatuhu ala hadad daywan wa ahlihi wa ashabih. Dan juga yang mengajaknya, yang menggiringnya, dan memasukkannya ke dalam catatan-catatan pengikut syaitan, juga mereka. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan. Dan semua yang berhubungan dengan syaitan, atau beriringan dengan syaitan, maka barakahnya mamhuqah. Semua yang bersama pasukan syaitan, atau diiringi syaitan, atau bersama dengan syaitan, maka enggak barakah. Contoh sederhananya, Nabi katakan, qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Kalau engkau makan dengan tangan kiri, syaitan akan ikut bersamamu dan hilang barokah makanan tadi. Lihat, contoh kecilnya. Begitu kita bersama syaitan, hilang barokahnya. Walihada syuri'a dzikru smillah. Oleh karena itu disyariatkan untuk baca bismillah. Indal akli, ketika makan. Wasyurbi, ketika minum. Wallabsi, ketika memakai pakaian. Warukubi waljima', ketika menaiki kendaraan. Ketika berjima' dengan istri. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar syaitan jangan mengiringi. Sehingga tercabut barakahnya. Lima fi muqaranat ismillahi minal barakah. Karena kalau diiringi nama Allah, padanya ada barakah. Wa dhikr ismihi yatrudu syaitan. Dan dengan menyebut nama Allah, akan mengusir syaitan. Fatahsulul barakah. Maka akan didapatkan barakah. Wa la mu'aridha lahu. Dan tidak ada bantahan dalam masalah ini. Wa kullu syai'in la yakunu lillahi fa barakatuhu manzu'ah. Segala sesuatu yang tidak untuk Allah, maka barakahnya juga akan tercabut. Nuzi'a, manzu'ah. Fa inna rabba huwa alladhi yubarik wahdahu. Karena yang memberikan barakah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, sendirinya. Wal barakatu kulluha minhu. Barakah seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak. Semua yang dinisbatkan kepada Allah akan diberkahi. Wa baituhul haram mubarak. Rumah yang disebut dengan baitullah dinisbatkan kepada Allah. Yaitu baitullahil haram. Mubarak. Penuh berkah. Wa kinanatuhu min ardhihi barakah. Dan kinanahnya dari muka bumi atau yang ada di tanah ini, di bumi ini, yaitu Syam, barakah. Wa wasafaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabih. Dan Allah sifati dengan barakah di 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Fussilat, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Saba, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mubarakah, negeri yang diberkahi. Falkaunu kulluhu fala mubarak illa ma nusiba ilaihi. Maka tidak ada yang diberkahi kecuali yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang diberkahi kecuali yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridahu. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim, maksud saya adalah kepada uluhiyahnya, keilahan Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi yang dikaitkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa ridahu dan keridhaannya. Ibnu Qayyim rahimahullah khawatir kalian memahaminya secara umum. Semua yang dinisbatkan kepada Allah barokah. Padahal ada yang disebutkan kepada Allah dengan idhafah, tapi bukan idhafah cinta, bukan idhafah ibadah, tapi idhafah penciptaan. Maka seluruh yang diciptakan Allah bisa disebutkan pada Allah. Betul? Syaitan makhluk Allah. Katanya disebutkan pada Allah berarti barakah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang dikaitkan dengan uluhiyatahu wa mahabbatuhu wa ridahu. Yang dikaitkan dengan kecintaan Allah, yang dikaitkan dengan peribadatan kepada Allah, yakni semua ibadah yang dicintai oleh Allah, semua amalan yang diridhoi oleh Allah, semua perbuatan, sikap dan sebagainya yang dicintai oleh Allah, maka itu semua barakah. Wa illa fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqihi. Sebab seluruh makhluk tentunya bisa dinisbatkan kepada Allah, tapi pada rububiyahnya, pada sisi penciptaannya. Iya, semua ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud. Karena kalau itu maksudnya, tentunya ciptaan-ciptaan Allah ada yang Allah berkahi, ada yang tidak, ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci, dan Allah menciptakannya dengan keadilannya dan hikmahnya. Wa kullu ma ba'adahu min nafsihi min al-a'yani wal aqwal wal a'mali fala barakata fi. Maka setiap apa yang dijauhkan oleh Allah dari dirinya, dari benda-benda atau ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, fala barakata fi, maka enggak ada barakah padanya. Apa yang dijauhkan oleh Allah dari dirinya, apakah benda-benda tertentu atau ucapan-ucapan tertentu atau perbuatan-perbuatan, maka berarti tidak barokah karena dijauhkan. Wala khaira fihi, dan enggak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana qariban minhu, sebaliknya semua yang dekat dengannya, fa fihi minal barakah ala hasbi qurbihi minhu, maka padanya ada barokah sesuai dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat semakin barakah. Wa dhiddul barakah al-la'na. Lawan dari barakah adalah la'nat. Fa ardun la'anahu Allah, aw syakhsun la'anahu Allah, aw 'amalun la'anahu Allah, ab'adu syai'in min al-khair wal barakah. Maka tanah yang dilaknat oleh Allah atau jiwa yang dilaknat oleh Allah atau amalan yang dilaknat oleh Allah, maka itu semua adalah yang paling jauh atau yang dijauhkan dari kebaikan dan barakah. Wa kullu ma ittasala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi albatta. Fala barakata fihi albatta. Hamzahnya qata, bukan hamzah wasal. Semua yang berkait dengan laknat tadi, semua yang terkait, semua yang terikat dengan yang dilaknat tadi, fala barakata fihi albatta, maka enggak ada barokahnya padanya sama sekali. Wa kana minhu bisabil, artinya berhubungan dengan yang dilaknat tadi. Syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhubungan dengan syaitan ikut terlaknat. Wa qad la'ana aduwwahu iblis, وجعله أبعد خلقه منه. Allah telah melaknat musuhnya yaitu iblis, dan Allah jadikan dia dijauhkan dari makhluknya. Fakullu ma kana min jihatihi, maka semua yang dari arah syaitan, falahu min la'natillahi biqadar, maka padanya ada laknat Allah sesuai dengan kedekatannya dengan syaitan. Wattisalihi bihi, dan sesuai dengan hubungannya dengan syaitan. Syaitan dilaknat, maka siapa yang berhubungan dengan syaitan, siapa yang dekat dengan syaitan, semakin dekat semakin terkena laknat. Faminha huna kana lil ma'asi adamu ta'thir fi mahki barakatil umur. Maka dari sini kita tahu bahwa maksiat-maksiat merupakan sebesar-besar pengaruh yang menghilangkan barakah umur, barakah rizki, barakah ilmu, barakah amal. Wa kullu waqtin 'usiya Allahu bihi, dan setiap waktu Allah dimaksiati, maka waktu tersebut hilang barakahnya. Wa kullu malin 'usiya Allahu bihi, setiap harta yang dipakai untuk maksiat kepada Allah, berarti harta itu tidak barakah. Aw badanin aw jahin, demikian pula setiap badan, setiap kedudukan yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka berarti badannya tidak barakah. Tangan dipakai maksiat pada Allah, berarti tangannya tidak barakah. Awamalin atau amalan, fahuwa ala sahibihi laisa lahu, maka amalannya kembali pada pelakunya, bukan untuk pelakunya. Artinya justru akan menjelekkan dia. Falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata Allah. Maka tidaklah orang itu memiliki umur kecuali yang dipakai taat pada Allah. Tidaklah seseorang memiliki harta kecuali harta yang dipakai untuk taat kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang seorang miliki kecuali kekuatan yang dipakai untuk ketaatan pada Allah. Enggak ada kedudukan yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali kedudukan yang dipakai untuk taat pada Allah. Tidak ada seorang memiliki ilmu kecuali kalau ilmunya dipakai untuk taat pada Allah. Kemudian digabung semuanya oleh Ibnu Qayyim dengan wawul ataf, dengan kalimat falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata'a Allah. Maka seorang hamba tidak memiliki umur, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki amal kecuali yang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bukan milik dia, bahkan atas dia. Dia punya harta 3M. Dipakai taat 1 juta rupiah. Maka yang punya dia cuma 1 juta. Yang sekian M tadi, alaih, akan dituntut atasnya nanti yaumul qiyamah. Sebaliknya kalau dia pakai ketaatan sekian ratus juta, padahal punyanya hanya sekian, masya Allah, berarti semua harta itu milik dia karena terpakai untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza fa minan nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dar 100 sanah wa nahwaha. Oleh karena itu seorang manusia ada yang hidup sampai 100 tahun atau kurang lebih sekitar itu. Wa yakunu amruhu la yablugh 20 sana, ternyata umur dia di sisi Allah hanya 20 tahun. Mengapa? Sisanya tidak dianggap. Dan tidak dianggap itu terlalu ringan. Mengapa? Tidak dianggap itu kan berarti nol. Dia dapat 20 tahun kebaikan. Tidak. Justru sisanya itu adalah alaihi, jadi tuntutan atasnya. Kemanakan umurmu sekian puluh tahun? Kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantara, sebagaimana seseorang memiliki berpikul-pikul emas dan perak, tetapi ternyata yang dia punya nanti di sisi Allah hakikatnya la yablughu alfa dirham, ternyata tidak memiliki kecuali 1000 dirham saja. Mengapa? Karena 1000 dirham itu dipakai ketaatan. Maka dia yang dia punya hanya sekian. Wa akadal jahu wal ilmu. Demikian pula kedudukan dan ilmu. Wa fi Tirmidzi, dan diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi, hadis yang hasan, disebutkan adunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allim. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah wa mawalah, kecuali dzikir kepada Allah dan yang berkait dengannya. Yang berkait dengan dzikir adalah orangnya yang membacanya, yang membantunya, yang mengucapkannya, wa 'alimun aw muta'allim, dan yang belajar dan yang mengajar. Fanabidina azakumullah. Sebagian orang menyatakan kalau ini dilaknat seluruhnya, terus bagaimana kita makan, kita minum, itu kan dunia. Iya. Kalau tidak diniatkan untuk zikrullah. Hati-hati. Ya. Makan minum itu barakallahu fikum mubah. Tetapi engkau pakai untuk apa? Apakah kita makan, kita minum untuk maksiat? Tidak. Kita niatkan makan minum ini adalah untuk beribadah pada Allah, untuk bisa hidup dan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa fi atharin akhar, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali yang diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa alladhi fihi al-barakah. Maka yang untuk Allah itulah yang barakah. Khusus. Wallahu al-musta'an wa alaihi tuklan. Asla taufiq al-afiyah wal-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ila asakurka wa atubu laik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.